بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, qawluhu hakadha ad-dinu hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattabi الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. Demikianlah agama ini, yaitu syariat Islam. Kanad din, agama ini terus berada di bawah Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman yang benar. Sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian di masa kekhilafahan Abu Bakar sampai di masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, al-jama'ah kulluha, al-jama'ah yang ada, khairul qurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa adalah masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau hidup padanya. Demikian pula mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hakadha fi zaman Utsman, demikian pula di awal masa pemerintahan Khalifatul Rashid Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Belum terjadi penyimpangan-penyimpangan, belum muncul kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Falamma kutila Uthman ja'a al-ikhtilafu wal-bid'u wa sara an-nasu farqan. Maka ketika telah terbunuhnya Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, barulah datang perselisihan, muncul kebid'ahan dan manusia mulai terpecah. Kaum muslimin mulai terpecah ketika itu. Faminan nasi man sabata 'alal haqqi 'inda awwal at-taghyir. Maka di antara manusia ketika itu ada yang tetap kokoh, tetap istiqamah di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, bersama dengan mayoritas para sahabat atau bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu para sahabat dan tabi'in yang bersama dengan para sahabat. Wa qala bihi wa amila bihi wa da'a ilaihi. Mereka menyampaikan al-haq, mengamalkan al-haq dan mengajak manusia untuk tetap istiqamah di atas al-haq. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena pada saat itu muncul bid'atu Al-Khawarij, bid'atul khuruj ala al-hukam. Kebid'ahan-kebid'ahan yang dimunculkan oleh kelompok Khawarij. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana telah pernah kita sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang bersama dengan Khawarij yang mengepung dan kemudian membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tidak seperti yang diucapkan oleh Yahya Al-Hajuri dalam kitabnya Ahkamul Jum'ah, menyatakan wa musyarakatu ba'du sahabati fi qatl Utsman. Ada sebahagian para sahabat yang bersekutu dengan para pemberontak untuk membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan ini dibantah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak ada yang berserikat, bersekutu dengan mereka sama sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersih tangan mereka daripada darahnya Utsman Ibnu Affan. Dan bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengingkari perbuatan mereka, orang-orang yang mengepung rumahnya Khalifah Utsman dan kemudian sampai pada akhirnya membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan. Sehingga para sahabat tidak ada yang bersama dengan Khawarij. Wa aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, innal ikhtilafa bada'a min khurujil khawarij ala Uthman. Sesungguhnya perselisihan itu dimulai ketika keluarnya Khawarij membunuh Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian ada yang tanya, atau ada yang bertanya, bukankah di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perselisihan, terjadi perpecahan sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, bala, iya. Tetapi kemudian itu ditumpas habis oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga di antara mereka yang enggan membayar zakat kembali membayar zakat, di antara mereka yang murtad terbunuh, yang bersama dengan Musailam al-Kadzab terbunuh, atau mereka taubat kembali masuk ke dalam Islam, wa hasuna islamuhum, dan benar baik lagi Islam mereka. Setelah itu selesai, tidak ada lagi di kemudian hari pada pemerintahan Umar ibn Khattab atau Uthman ibn Affan mereka-mereka yang memunculkan pemikiran enggan membayar zakat karena telah habis ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru ketika telah terbunuhnya Uthman mulailah muncul kebid'ahan-kebid'ahan sampai saat ini. Khawarij terus ada sampai saat ini. Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah terus ada hingga sampai saat ini. Kata beliau rahimahullah, innal ikhtilafa bada'a min khurujil khawarij ala Uthman. Kebid'ahan itu, yaitu perselisihan itu mulai muncul ketika keluarnya Khawarij memberontak pada pemerintahan Khalifah Uthman ibnu Affan dengan tuduhan-tuduhan keji yang tanpa bukti, menyatakan Khalifah Uthman melakukan KKN, istilah mereka sekarang ini, melakukan KKN korupsi, kolusi, nepotisme, hanya mementingkan pihak keluarganya, Bani Umayyah saja yang diberi jabatan-jabatan penting, tidak memperdulikan mereka-mereka yang miskin dan kelaparan. Sekian banyak tuduhan keji yang mereka lontarkan kepada sahabat yang mulia Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, hingga akhirnya mereka sepakat berbondong-bondong mengepung rumah beliau dan pada akhirnya membunuh beliau. Thumma lamma qutila hasala al-ikhtilafu hasala al-iftiraku ba'da qatli Uthman. Kemudian ketika beliau terbunuh, awalnya Khawarij muncul mulai melakukan protes sana sini, kemudian kalau bahasa sekarang demo, demonstrasi besar-besaran mengepung rumah Khalifah, mengepung istana kepresidenan kalau di negeri kita, demonstrasi besar-besaran menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini adalah bid'ah Khawarij. Ya, tapi kan kami melakukan demonstrasi damai, apapun namanya, mau demonstrasi damai, mau demonstrasi santai, mau demonstrasi apalah, itu bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi lahu alaniyah wal yakhud biyadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi kana alayhi. Bimbingan Rasul, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam memberikan anjuran untuk menasihati pemerintah yang berbuat zalim, namun caranya tidak seperti yang dilakukan oleh mereka. Keluar ramai-ramai demonstrasi, unjuk rasa. Tetapi yang dibimbingkan oleh Rasul, yang merupakan bagian dari syariat Islam, adalah siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, jangan disampaikan, jangan diutarakan di halayak ramai. Memiliki tuntutan-tuntutan kepada pemerintah silahkan, tetapi jangan disampaikan di forum umum, di atas mimbar, apalagi dengan pengeras suara di hadapan masyarakat secara umum, jangan. waliyakhud biyadih. Tetapi hendaklah datangi, pegang tangannya, diajak berbicara empat mata, sampaikan tuntutanmu, sampaikan nasihatmu kepada penguasa tadi. Secara tertutup, tersembunyi. Tersembunyi dari telinga yang lain, tersembunyi dari mata yang lain. Fa'in qabila minhu, kalau ternyata nasihat itu diterima, dan cara memberikan nasihat yang seperti ini lebih bisa diterima. Walaupun yang dinasihati salah, tetapi cara yang tersembunyi, cara yang hikmah, cara yang dibimbingkan oleh Rasul lebih bisa diterima daripada cara-cara yang salah. Fa'in qabila minhu, kalau nasihat itu diterima, tuntutan tadi diterima, yang disampaikan tadi diterima oleh pemerintah, fadak, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau ternyata enggak, sudah dinasihati secara sembunyi-sembunyi, disampaikan tuntutan-tuntutan tanpa terlihat dan terdengar oleh yang lain. Bahasa yang digunakan juga sudah sopan, santun, penuh harapan. Tetapi tetap ditolak. Pemerintah tetap tidak mau merubah kebijakannya yang zalim dan menyelisihi syariat. Apa kata Rasul? Apakah berontak, bunuh, angkat pedang? Jawabannya tidak. Kalau diterima alhamdulillah, fadzak, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau seandainya ditolak, qad adalladzi kana alaihi, dia rakyat itu, orang yang telah berkewajiban untuk menyampaikan nasihat, telah menunaikan tugasnya, telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim menasihati pemimpinnya, sudah selesai. Lantas bagaimana kedepannya? Serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan urusan kita untuk kemudian menurunkan penguasa, mengangkat penguasa, itu bukan hak manusia. Itu bukan berada di tangan manusia, tetapi berada di tangan zat yang menyatakan pada segala sesuatu, kun fayakun. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, ikuti bimbingan Rasul, syariat Islam, maka kebaikan yang akan didapatkan. Kalau tidak, maka kejelekan demi kejelekan yang akan muncul. Lihat apa yang terjadi di masa Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ketika mereka menuntut beliau dengan tuntutan-tuntutan dusta, kemudian sampai pada akhirnya melakukan pembunuhan kepada Khalifah Uthman Ibnu Affan, maka terjadilah perpecahan yang sangat jelek pada kaum muslimin. ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان ونابتت نابتة الخوارج فظهروا بدعوة ابن السوداء. Maka ketika terbunuh Khalifah Uthman ibn Affan, terjadilah perpecahan setelah terbunuhnya beliau, dan mulai muncul kekuatan kebid'ahan khawarij. Wanabatat nabitah, mulai muncul, tumbuh dengan subur khawarij. Fadhaharu, maka mereka nampak ke permukaan. Enggak lagi sembunyi-sembunyi mereka, tetapi terang-terangan secara massal menyerukan kebid'ahan khawarij ini tadi. Bidawati Ibnu Sauda, mereka menampakkan ajakan seruan Ibnu Sauda, yang kemudian dia mengaku ingin menuntut balas terhadap darahnya Uthman ibnu Affan, seorang Yahudi yang yatazahar bil Islam, seorang Yahudi dia, Abdullah bin Sabah, yang lebih dikenal juga dengan istilah Ibnu Sauda. Abdullah bin Sabah Yahudi masuk ke dalam Islam, pura-pura masuk ke dalam Islam, menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, menampakkan cinta kepada para sahabat, ingin menuntut balas darahnya Uthman, kemudian memunculkan kebid'ahan, ingin merusak Islam dari dalam, dan banyak yang mengikutinya. Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sauda. وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. Demikian pula setelah itu muncul bid'ah qadariyah di akhir-akhir masa kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti masanya Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, termasuk di antara para sahabat yang akhir meninggal. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an didatangi oleh dua orang tabi'in yang mulia, menceritakan tentang kemunculan orang-orang Qadariyah. Mereka menyatakan annal amra unuf, Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Mereka mengingkari ilmu Allah azza wa jal, mengingkari bahwa Allah azza wa jal allamul ghuyub. Maka Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyatakan berlepas diri, sampaikan kepada mereka bahwa mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan mereka tidak akan diterima infaknya, sedekahnya, sampai mereka beriman kepada takdir. Maka disebutlah dengan firqatu al-qadariyah, mereka-mereka yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jal, menetapkan bagi makhluk alihah kathirah, sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang sangat banyak. Al-Majus menetapkan dua ilah, kegelapan dan penerangan. Ini orang-orang Majus. Tetapi orang-orang Qadariyah menetapkan lebih banyak lagi, menetapkan bagi setiap manusia ilah yang menentukan, menciptakan perbuatannya sendiri. Ini jeleknya Qadariyah. Qala wa ala ra'sil mi'ah zaharat fitnatul i'tizal wal qawlu bil manzilati bainal manzilataini wattakhlidi fin nar li ashabil kaba'ir thumma tatabatil fitan. Dan pada penghujung tahun yang ke-100, masuk awal tahun atau generasi kedua, tahun 200-an, di awal tahun 200-an, penghujung tahun 100 Hijriah, masuk di awal tahun 200-an Hijriah. Zaharat fitnatul i'tizal, muncul fitnah Mu'tazilah. Wal qawlu bil manzilati bainal manzilataini, dan muncul pula pendapat sesat yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan mukminin itu berada di antara satu pada dua tempat. Tidak dikatakan mukmin, tidak pula dikatakan kafir, tetapi fi manzilatin bainal manzilatain, ada di satu posisi di antara dua posisi, tengah-tengah dia antara mukmin dan kafir. Wattakhlid bin nar li ashabil kabair, dan nanti di neraka di yaumul qiyamah mereka menghukuminya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Enggak ada syafaat bagi mereka. Mengingkari syafaat. Mu'tazilah mengingkari syafaat. Mengingkari haud. Kebid'ahan yang muncul di penghujung tahun 100 Hijriah dan di awal tahun 200-an Hijriah. Thumma tataba'atil fitan. Kemudian setelah itu terus bermunculan fitnah demi fitnah, penyimpangan demi penyimpangan, kebid'ahan demi kebid'ahan. Wa dhaharatil bid'u syai'an fa syai'a. Dan muncullah kebid'ahan itu sedikit demi sedikit, muncul terus semakin banyak sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka. Kecuali satu kelompok yang selamat. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.